Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين سيدنا جمعة yang dimuliakan الله سبحانه وتعالى senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terkira, terutama nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang sejati yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta mereka-mereka yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Ikhwan fiddin rahimanallah iyakum, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita bawakan sebuah ayat. Di situ Allah SWT berfirman untuk kita bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa, dengan melaksanakan segenap perintahnya dan menjauhi segenap larangannya. Dan juga Allah SWT berpesan untuk kita tidak meninggal dunia kecuali kita menjadi seorang yang muslim. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah menyebutkan tiga jenis manusia yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang beriman. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa yuutuuna zakaata wa bil akhirati hum yuqinuun. Walladziina yu'minuuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinuun. Ulaika ala hudam mir rabbi wa ulaika muflihuun. Orang yang beriman itu orang yang beriman, kata Allah SWT bahwasanya Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allah sebutkan di situ alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Perkara yang tidak kasat mata, Allah sebutkan syarat menjadi orang yang bertakwa, syarat menjadi seorang yang mukmin, syarat menjadi seorang yang muslim, itu pertama-tama harus dia beriman kepada perkara yang gaib, perkara yang tidak kasat mata, terutama yang dikabarkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah terjadi atau yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya. Dan seterusnya Allah sebutkan di situ tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman. Dan di antaranya alladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Mereka juga orang-orang yang beriman dan bertakwa tersebut, orang yang mukmin tersebut adalah orang-orang yang beriman atas apa yang diturunkan kepadamu wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wama unzila min qablik, dan mereka juga beriman atas apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, kepada rasul-rasul sebelummu. Wabil akhirat hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka yakin seyakin-yakinnya. Ulaika lahudam mir rabbihim wa ulaika muflihun. Mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka lah orang yang sebenar-benarnya beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Allah tidak katakan wa ulaika muflihun, tapi Allah katakan wa ulaika humul muflihun. Ya. Dalam bahasa Arab itu faedahnya lil hasr. Ai laisa minal muflim illahum. Tidak ada yang akan betul-betul beruntung kecuali mereka. Tidak akan betul-betul sukses kecuali mereka. Wa ulaika humul muflihun. Ya. Itu beberapa ayat tentang sifat-sifat orang-orang mukmin. Kemudian dua ayat atau tiga ayat setelahnya Allah sebutkan tentang sifat-sifat orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Kemudian sifat orang yang kafir itu gamblang jelas, saya kafir. Saya bukan muslim, saya bukan mukmin. Saya tidak percaya dengan Al-Quran. Saya tidak percaya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas kafirnya. Jelas ingkarnya terhadap Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim. Mereka orang kafir, sama saja bagimu wahai Rasul. Anggartam amlam tundirhum la yu'minun. Engkau beri peringatan kepada mereka, atau tidak sekalipun percuma saja. La yu'minun, tidak akan beriman mereka. Selesai sudah. Biarkan mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah tutup mata mereka. Allah tutup pula pendengaran mereka. Di atas hati-hati mereka ada penutup lagi. Mata ditutup, telinga ditutup, hati pun ditutup. Bagaimana mungkin mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Dan kelak bagi mereka di akhirat ada siksa yang sangat pedih. Kemudian beberapa belas ayat berikutnya Allah sebutkan tentang ciri-ciri orang-orang munafikin. Ciri orang mukmin Allah sebutkan sedikit saja di dalam barangkali 5 ayat di situ. Orang kafir yang jelas kafirnya, kami bukan muslim, kami bukan mukmin, kami tidak percaya dengan Al-Quran, Kami tidak percaya dengan sunnah Rasulullah SAW. 2 atau 3 ayat saja. Orang-orang munafik itu yang mereka mengatakan kami Islam juga loh, sama-sama Islam kita loh. Kalau sebutkan ciri-ciri mereka beberapa belas ayat, supaya orang-orang mukmin sadar dan hati-hati dari golongan ini. Yang kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala berjanji, innal munafiqina fid darkil asfar minan nar. Orang-orang munafik itu di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Yang sekiranya azab neraka jahanam yang paling ringan itu azabnya dicelupkan sampai mata kakinya mendidihlah otaknya, itu yang paling ringan. Orang munafik itu di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Saya muslim, tidak cukup pengakuan seorang saya muslim, tidak cukup tertera di KTP-nya Islam, agama Islam, tapi kelakuannya dan keyakinannya tidak sesuai dengan Al-Quran yang Allah turunkan dari atas langit yang ketujuh. Tiada gunanya pengakuan tersebut. Dan yang bahayanya, banyak di antara mereka atau mayoritas mereka tidak sadar kalau mereka munafik. Allah sebutkan di awal-awal itu surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Dan tatkala dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan, janganlah merusak akidah kaum muslimin, janganlah memutarbalikkan fakta Al-Quran, janganlah menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan jangan pula mengharamkan apa yang Allah halalkan dengan kemunafikan, dengan kekufuran apa yang kalian lakukan. Apa kata mereka? Ala inna mumsidun. Wa idza qila aminu. Allah katakan, sesungguhnya kami berbuat baik. Ala inna mumsidun. Mereka katakan, kami berbuat baik. Apa yang kami ajak ini adalah kebaikan. Inilah Islam yang sebenarnya, yang bisa diterima semua orang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala innahum mufsidun walakin la yashurun. Orang seperti itu kata Allah, justru mereka orang yang membuat kerusakan. Akan tetapi mereka tidak sadar membuat kerusakan dengan kemunafikannya dan dengan kekafirannya. Jadi ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tidak cukup seorang mengaku Islam kalau sekiranya keyakinannya dan kelakuannya jauh panggang dari api, jauh sekali dengan tuntunan Al-Quran. Al-Quran, ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, adalah jalan keselamatan. Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, yang tersisa di muka bumi ini, yang tersisa di muka bumi ini, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran di surat Asy-Syu'ara, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Bahwasanya Al-Quran Allah turunkan melalui malaikat yang sangat kuat lagi terpercaya, yaitu malaikat Jibril, kepadamu hai Rasul, ke dalam hatimu, sehingga Al-Quran ada di dalam hati Rasulullah SAW dan diamalkan dalam kesehariannya, agar engkau memberi peringatan kepada manusia, agar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jamblang dan jelas. Ya. Tidak ada kerancuan gitu. Orang yang belajar bahasa Arab, orang Arab akan paham apa itu dzalikal kitab. Apa itu la raiba fi, sangat gamblang dan jelas. Maka wal iyadu billah ilallahil mustaka, kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengadu. Kenapa generasi kita dijauhkan dari bahasa Arab? Padahal kakek-kakek kita dahulu mereka menulis pun dengan bahasa Arab. Agar apa? Agar umat ini dijauhkan daripada Al-Qur'an. Tidak ada kitab 1500 tahun tidak berubah satu huruf pun. Tidak ada kitab yang Allah turunkan di muka bumi ini masih terjaga kecuali Al-Quran. Ribuan, jutaan kaum muslimin masih menghafalnya dengan harokatnya, dengan hurufnya, dengan kalimatnya. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan hilang sampai hari kiamat. Semua kitab yang lain sekian banyak versi, sekian banyak bahasa menyadurnya, dan Al-Quran tidak boleh disadur, ditulis dengan huruf selain huruf Al-Quran dan tidak dengan sembarangan huruf Arab. Beda penulisan Al-Quran dengan penulisan bahasa Arab, tidak berubah sedikit pun. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka Al-Quran yang ada di rumah kita jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai kita tidak tadabburi, kita hayati maknanya, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Paling tidak kita baca dengan terjemahannya, bisa itu dipahami, karena itu ummul kitab. Allah berfirman, huwallazi anzala al-kitab. Ya. Allah yang menurunkan Al-Kitab. Minhu ayatun muhkamat, di antaranya ayat-ayat yang jelas dan gamblang maknanya. Hunna umul kitab, dan dialah induk Al-Qur'an. Artinya apa? Artinya intinya Al-Qur'an itu jelas sekali maknanya. Asal dia paham bahasa Arab, dia paham itu maknanya. Jadi jangan terkecoh dengan sebagian orang susah memahami Al-Quran. Sebagian kecil saja. Wa ukhur mutasyabihat. Sebagian kecil itu yang mutasyabihat. Yang harus dengan petunjuk ulama, sebagian kecil. Yang harus dengan tuntunan al-tafsir, sebagian kecil. Allah Subhanahu tersebutkan terus setelahnya, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Akan tapi orang-orang yang di hatinya ada kemunafikan, orang-orang yang di hatinya ada penyakit hati yang menghalangi daripada keimanan, itu cenderung mengikuti yang mutasyabihat, yang banyak multitafsirnya, yang muhkamatnya mereka tinggalkan. Artinya apa? Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya penuh dengan keimanan, dia menjadikan patokan ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas dan gamblang, bukan yang multitafsir, ditafsirkan sesuai dengan jidatnya sendiri-sendiri, dengan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Padahal ahli tafsir sudah sepakat bahwasanya Al-Quran itu harus ditafsirkan dengan Al-Quran yang semisalnya. Satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Yang kedua, satu ayat ditafsirkan dengan hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan pendapat sahabat Rasulullah SAW. Karena mereka orang yang melihat Al-Quran turun kepada siapa, hari apa, jam berapa, kepada siapa, konteksnya seperti apa. Bagaimana sahabat tidak memahaminya? Tidak bisa dengan selera masing-masing, tidak bisa dengan pesanan masing-masing, harus dengan pesanan dari Allah dan Rasulnya. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, betapa ngerinya kita. Jangan sampai kita pun termasuk ke dalam orang-orang munafik dalam keadaan tidak sadar. Karena ternyata kebanyakan munafikin Allah katakan tidak sadar kalau dia terjerumus ke dalam kemunafikan. Dan syarat utama seorang selamat daripada kemunafikan yaitu hendaklah dia betul-betul kembali merujuk kepada Al-Quran yang Allah turunkan. Dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Bahwasanya Al-Quran yang tiada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan dia memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa yang pengin selamat, siapa yang kepingin selamat daripada kemunafikan, perbanyaklah dia mentadabburi Al-Quran, menghayati Al-Quran. Janganlah disimpan di rak sampai berdebu saja itu Al-Quran. Janganlah cuma dibuka ketika di bulan Ramadan saja itu Al-Quran. Al-Quran petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang akan selamat tatkala dia betul-betul berpegang kepada Al-Quran. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka tatkala seorang muslim, tatkala seorang mukmin memperhatikan ayat per ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, maka semakin hari imannya akan menebal, semakin hari akan jauh daripada kemunafikan. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk kita senantiasa mentadabburi Al-Quran dan mempertebal keimanan kita dan menjauhkan kita dari sifat kemunafikan. Waliyadzubillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Keimanan yang ada di hati kita harus kita pupuk. Tidak ada di antara kita yang akan hidup selamanya. Entah hari ini, besok atau lusa, Allah Subhanahu wa taala akan menjemput kita. Dan Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-sekali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dan rahmat kita, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita idam-idamkan. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang kita idam-idamkan. Orang yang mendapat rahmat Allah itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, jadi yang selain daripada ini tidak akan mendapat rahmat Allah. Allah sebutkan di surat Al-A'raf. Waktu balana fi hadzihi dunya hasanata wa fil akhirati inna hudana ilaik. Qala azabi usibu bi man asya wa rahmati wasi'at kulli syai. Fasaktubu lil ladina yattaquna yu'minuna bi wa yu'tuna az-zakata wa bil akhirati hum yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan telah Allah wajibkan, telah Allah tetapkan kasih sayangnya itu kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa. Ya. Fasaktubal ladzina yattaqun. Yang mereka menunaikan zakat. Wa ituna zakah. Kemudian Allah sebutkan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil. Dan syarat bertakwa, syarat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, syarat mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti ini nabi. Siapa nabi ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ummi, yang buta tulis, buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah sebutkan yang tertulis di dalam Taurat dan Injil. Maksudnya Nabi Muhammad dalam kitab Injil dan kitab Taurat yang asli yang belum digubah, Allah sebutkan pesan Nabi Musa dan Nabi Isa untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Yang tertulis dalam Taurat dan Injil, kalau mereka mau jujur. Yang Nabi Muhammad ini ciri-cirinya ya'murum bil ma'ruf, mengajak kepada perkara yang baik-baik, yang akhlak mulia. Akhlak mulia yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan mencegah daripada perkara yang mungkar. Jadi syarat mendapat kasih sayang Allah di dunia dan akhirat harus mengikuti nabi ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus untuk semua umat manusia. Itu kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "U'titu khamsan malam u'ta ahadun min qabli." Aku diberi 5 poin yang seorang nabi tidak ada mendapatkannya kecuali aku. Ya. Di antaranya, "Wa ubu'istu ilan nasi amatan." Bahwasanya aku Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia di zamanku sampai hari kiamat. Dan nabi-nabi sebelumnya diutus untuk kaumnya masing-masing. Sehingga kita jumpai dalam satu masa bisa mendapat 2 nabi, 3 nabi dan seterusnya. Tapi dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghapus syariat sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat tersebut, ulaika humul muflihun. Orang yang seperti itulah orang yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapatkan keberuntungan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas bersabda, "Walladhi nafsi Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar." Hadis akhraja Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tidaklah mendengar seorang Yahudi atau seorang Nasrani atas apa yang aku bawa, yaitu Al-Quran, kemudian dia tidak beriman dengannya, dengan apa yang aku bawa, maka kelak di akhirat tidak pantas kecuali dalam neraka jahannam saja. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Ya, tidak ada yang lebih jujur perkataannya daripada perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard, la ilaha illahu yuhyi wa yumit. Fa'aminu. Allah SWT berfirman, wahai manusia semuanya, aku diutus untuk kalian semuanya tanpa terkecuali, kepada yang merahnya, kepada yang putihnya, kepada yang hitamnya, kepada kulit kuning, semuanya Rasulullah SAW diutus agar mereka beriman kepada Allah dan beriman atas yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kalau ingin mendapatkan petunjuk, kalau tidak mau tersesat, ikutilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Ayuhal hadirun, semuanya ada di dalam Al-Quran. Semuanya harus kita pahami dan kita tadabburi. Jangan sampai kita terbawa arus kemunafikan di tengah umat ini. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang jumat yang dimuliakan Allah. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita keteguhan iman. Dan tidaklah kita berjumpa kepada Allah kecuali dalam keadaan kita muslim. Maka di ayat yang Ali Imran yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, kepada kaum mukminin yang mereka beriman kepada ummul kitab, ya hunna ummul kitab, ayat-ayat yang jelas dan gamblang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak-banyak doa dengan doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah sekali-kali engkau selewengkan hati kami setelah engkau beri kami petunjuk. Janganlah engkau gelincirkan hati kami kepada selain Islam setelah engkau berikan kepada kami hidayah dan petunjuk serta bimbingan. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan kepada kami kasih sayangmu. Sesungguhnya engkau zat yang maha memberi, maha pemberi. Fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan segenap kaum muslimin agar kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan keislaman dan dimatikan dalam keadaan keimanan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إننا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأقيم الصلاة.